Biasanya otak emosi ini ya disebut otak mamalia, otak binatang mamalia. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya manusia saja yang punya otak emosi, hewan mamalia punya otak emosi. Itulah mengapa diminta ya, bayi lahir setelah diazankan ya, diberi nama, kemudian dipotongkan hewan mamalia yang halal, yang thayyib, yaitu kambing atau lembu atau domba, bisa juga sapi, tapi yang paling banyaknya kambing, karena kambing mamalia. Laki-laki berapa kambing kalau kita akikahkan, Pak? Kalau anak laki-laki 2, perempuan berapa? 1. Bu Aisyah, kenapa laki-laki 2? Perintah Allah. Tetapi semakin hari semakin terungkap rahasianya, kenapa laki-laki 2 kambing, Bapak? Karena rupanya otak laki-laki lebih besar dibanding otak perempuan, sehingga otak emosinya juga lebih besar dari perempuan, sehingga harus kita potongnya 2 kambing. Walaupun bukan 2 kalinya otak perempuan, tetapi karena lebih besar, itu perlambangannya. Ya. Sehingga apa? Pada saat ya kita mengakikahkan bayi ini, itu untuk banyak hikmah. Hikmah pertama, bahwa kita mematuhi syariat dalam ad-dinul Islam. Hikmah kedua, kita bisa ya berbagi atau mengundang tetangga dalam rangka bersyukur bahwa anak kita sudah lahir, namanya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Ya. Karena kambing yang dipotong ya, sepertiga untuk dibagikan fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan pada tamu-tamu yang hadir, sepertiga untuk makan sendiri. Paham ya, Bu? Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, bisakah akikah kita potong ayam? Saya bilang, otak yang mau ditebus otak mamalia, Bu, bukan otak unggas. Jadi tidak bisa ayam, harus kambing. Kalau ibu mau potong ayam untuk temani potongan kambing, boleh. Paham ya, Bu? Kenapa saya garis besari ya tentang masalah akikah, walaupun memang bukan wajib, ini memang sunnah, tapi buat yang mampu ini sunnah cenderung wajib. Makanya disebut sunnah muakkadah. Begini Bapak Ibu, saya sejak tahun 1998 itu menjadi dokter anak-anak yang bermasalah. Apakah anak itu kena narkoba? Apakah anak itu kena masalah lain? Penyimpangan lain? Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama ya Pak Oka, Pak Eko, kemudian Ibu Widya dan teman-teman waktu tadi malam dan tadi pagi, bahwa saat ini banyak juga anak-anak kena kasus, maaf, LGBT. Yang lahirnya normal, kok kenapa anak laki-lakinya tertarik pada laki-laki bukan pada perempuan? Anak perempuannya lebih tertarik pada perempuan. Tertariknya itu tertarik dalam bentuk bukan hanya tertarik biasa, tetapi lebih lagi. 98 ya, saya mulai bekerja itu sampai detik ini juga. Ada anak yang waktu menyimpang mudah dipulihkan. Ada anak yang susah sekali dipulihkan. Kalau anak sudah susah dipulihkan, biasanya orang tua kami panggil. Dan saya suka iseng-iseng tanya, Pak, anaknya sudah diakikah belum? Banyak sekali mengatakan, belum Bu Aisyah. Oh, dalam hati saya, pantasan. Kenapa? Karena otak binatangnya belum sempat ditebus gadainya. Terus Bapak itu tanya, kenapa Bu Aisyah? Baik Pak, nanti saya ceritakan. Sekarang saya tanya dulu, kenapa Bapak ya tidak memohon Allah berikan lapang rezeki untuk bisa beli kambing? Sebetulnya sudah ada Bu Aisyah uangnya saat itu, tapi saya pakai buat DP motor. Nah, itu sering terjadi tuh. Niatnya untuk akikah, pas sudah terkumpul, tergoda untuk beli DP motor kah, DP kulkas, DP mesin cuci. Ya. Saya bilang sama bapak itu, Pak, itu otak emosi. Bapak sering kurban gak tiap tahun? Enggak juga Bu Aisyah, kan cuman sunnah gak wajib. Nah, pada saat anak yang seperti itu tidak diakikahkan, kemudian jarang diberikan ya, diniatkan untuk berkurban, kemudian dia kena masalah, kena penyimpangan, inilah yang sulit sekali dipulihkan. Ini pentingnya, salah satu dari ya jutaan hikmah kenapa nanti anak kita lahir diakikahkan. Paham ya Bu? Kita juga nanti kalau sudah balig, karena akikah itu kan dari 7 hari sampai sebelum balig. Kalau sudah balig ya mau apa dibuat apa ya, sudah terlanjur. Tetapi saya selalu bilang sama orang tua, Pak, boleh enggak Bapak niatkan juga ya, Allah melapangkan rezeki, kemudian kalau sudah ada rezeki Bapak niatkan, memang bukan akikah tapi sedekah untuk menebus otak emosi atau otak mamalia dari anak tersebut. Ya. Tapi kalaupun Bapak tidak sanggup karena dia laki-laki dua kambing, sudah, kalau gitu tunggu Idul Adha, Bapak kurban untuk anak tersebut. Ya. Bahkan kita Bu, yang sudah diakikahkan juga, tiap tahun seandainya lapang rezeki kita, diminta Allah untuk berkurban, pergilah berkurban Bu. Kenapa? Karena setiap tahun otak emosi kita ini juga bermasalah. Ya? Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, saya sudah sering taklim. Seminggu 7 kali saya taklim Bu Aisyah. Tapi saya juga masih suka marah kalau anak saya ribut, anak saya nangis. Saya bilang kalau gitu Bu, ya, ibu harus berkurban tiap tahun. Agar apa? Agar otak emosi ibu ya tertebus dengan kurban ibu juga. Itu salah satu manfaat kurban yang dikaitkan dengan neuroscience, ilmu otak. Ya? Jadi inilah otak mamalia yang perlu kita akikahkan. Kalau mau mauludnya atau lahirnya anak kita bercahaya. Dan waktu dia lahir semakin bercahaya. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Sekarang saya mau tanya, siapa punya anak perempuan? Ada Pak, Bu, Pak, perempuan. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan dan laki-laki? Alhamdulillah. Beda ya Bu, ngurus anak perempuan dan laki-laki? Saya tanya sama ibu, mana lebih gampang, urus anak laki-laki atau anak perempuan? Ibu lebih suka ngurus anak laki-laki. Berarti ibu agak tomboy ya. Siapa lebih suka urus anak perempuan? Masya Allah ya. Sebetulnya anak laki dan anak perempuan ya, asal kita belajar sedikit-sedikit tentang otaknya, tentang proses perbedaan penciptaan otak laki-laki dan perempuan, itu insya Allah akan mudah semuanya. Ya anak laki bisa, anak perempuan bisa. Ya. Kami pun punya anak 5. 4 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Mau gak mau harus belajar. Karena waktu itu saya setiap hari melihat anak bermasalah. Setiap hari puluhan anak kena narkoba yang saya hadapi. Setiap kali ya ada anak-anak yang kekurangan kasih sayang orang tua. Maka saya sakit kepala saat itu. Ya Allah, bagaimana ini supaya anak saya terselamatkan dari penyimpangan. Maka petunjuknya adalah Aisyah. Belajar, belajar, belajar, belajar, taklim, taklim, taklim, ya, baca Quran, baca Quran. Selain baca Quran, ya, baca juga penelitian-penelitian tentang otak manusia. Waktu itu seperti itu, Bu. Makanya mengapa kalau ibu sering lihat, ya, sharing kami atau tausiah kami, seminar kami di video-video itu bicara tentang otak. Itulah tadi sejarahnya, karena saya ngurus anak-anak yang bermasalah. Dan saya tidak mau anak-anak saya bermasalah juga. Makanya belajar-belajar. Yang luar biasa ternyata, pada saat bayi lahir, ini bayi lahir, di dalam otaknya yang 100 miliar, itu ilmuwan menemukan ada yang namanya ya neuron cermin atau sel otak yang kayak cermin itu. Jumlahnya sekitar 30% dari 100 miliar. Maksudnya apa Bu Aisyah? Maksudnya adalah setiap manusia sejak dia lahir otaknya ada yang bercermin melihat kelakuan sekelilingnya. Jadi memang sekarang era digital, kalau bayi lahir tentu bapak ibu tidak bisa lepas dari digital. Cuman kalau sejak lahir, setiap hari, setiap jam bayi melihat bapak ibunya seperti itu, maka jangan heran neuron cermin di otaknya akan bercermin bahwa oh hidup ini adalah pegang gadget setiap saat. Ini lagi kalau sudah kayak gini susah lagi kita betulkan gitu. Kata para ahli anak, para ahli pedagogi namanya, mengatakan sebisanya, Bu, sebisanya bayi lahir 0 hari sampai 2 tahun jauhkan gadget. Sebisanya. Tapi apa boleh buat? Anak 6 bulan sudah kenal dengan gadget. Waduh Bu Aisyah, saya terlanjur anak saya umur 6 bulan udah pegang gadget. Gak apa-apa Bu, nanti ibu hamil lagi. Hamil berikutnya sebisanya 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau bisa, ya sayang. Ya. Kalau terima kasih. Kalau bisa anak 0 hari sampai 2 tahun, ibu ya lebih banyak bicara sama anak ini, walaupun anak ini kadang kita merasa dia tidak mengerti. Sebetulnya bukan dia tidak mengerti, apa yang ibu ucapkan itu terekam di otaknya. Terekam di otaknya. Itulah makanya mengapa kalau kita sama bayi ya diminta untuk bicara yang jelas, yang jelas. Adek mau makan supaya di otaknya tersambung istilah makan. Bukan dede mau emam, mau enum. Mam enum, maka nanti yang tersambung di otaknya mam enum, bo embu embah. Walaupun memang anak ini ya dia akan menjawabnya seperti tadi, makan emam, minum enum. Dia menjawab seperti tadi, kenapa? Karena giginya belum tumbuh dan rahangnya belum kuat dan lidahnya belum lentur. Tapi sampaikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang benar. Kata-kata yang gak apa-apa, kata-kata untuk diucapkan oleh orang dewasa. Makan, minum, tidur, ibu. Ini ibu, terus dia jawab, buh. Kan gitu ya? Iya. Supaya otaknya ini terekam dengan benar. Dan jangan salah, bayi kecil sewaktu lihat ibunya ya, pada saat waktunya kemudian sholat di sampingnya, sholat, menegakkan sholat di sampingnya, maka bayi ini sebetulnya sudah terekam di otaknya untuk bagaimana dia sholat. Dan sebetulnya apabila kakinya sudah kuat, dia langsung bisa sholat. Hanya kakinya belum kuat pada saat itu. Ya. Seorang bayi, ibu taruh box bayi di dekat dapur. Kemudian dia selalu lihat ibunya habis cuci tangan, ya, lap tangan, itu terekam di otaknya. Itu bayi bisa itu, Bu. Habis cuci tangan, lap tangan bisa sebetulnya. Hanya karena tangannya masih lemah, maka dia bisa belum melakukan itu. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Ini dahsyatnya otak manusia. Masya Allah. Allahu Akbar.